Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab nasihat untuk para penuntut ilmu. Nah, kemarin terakhir kita sudah mengambil poin yang ke-13, yaitu mewaspadai ya dari sikap ingin dianggap atau dituakan. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai ketika kita belajar ada niatan supaya disebut orang alim. Jangan sampai ketika kita belajar ada anggapan ingin dianggap tua atau dianggap berilmu atau dianggap segalanya. Nah, tetapi kita belajar tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu sama saja dengan jihad fi sabilillah. Bahkan di saat jihad saja Allah masih perintahkan Rasulullah untuk jangan semuanya pergi ke medan perang, tetapi ada di antara mereka yang menuntut ilmu sehingga dapat memberikan penjelasan dan peringatan kepada umat. Nah, dan ini di antara sebab terbesar orang menjadi futur, ya. Termasuk sebab terbesar orang menjadi futur. Futur artinya enggak punya semangat lagi untuk belajar. Sudah belajar sekian lama, melihat dirinya enggak ada perubahan, ya. Saya sudah belajar tapi tidak pernah dituakan, saya belajar tapi tidak pernah diangkat menjadi ini. Nah, akhirnya dia futur. Malas. Kenapa? Tujuannya berbeda. Kalau tujuannya karena Allah, terserah. Yang penting saya dapat ilmu. Yang penting saya beribadah kepada Allah dengan benar. Yang penting akidah saya, ibadah saya lurus. Nah, barakallahu fikum. Kalau anggapannya seperti ini, ya, insya Allah dia akan istiqomah karena tujuannya adalah Allah. Terserah mau dianggap ataupun tidak, saya bukan yang itu saya cari. Nah, barakallahu fikum. Qala al-amru rabi asyar, perkara atau poin yang ke-14 yang harus kita lakukan atau yang ada pada penuntut ilmu adalah raddil fadli ila ahlihi. Ya, memberikan keutamaan kepada pemiliknya. Memberikan keutamaan kepada pemiliknya. Nah. Qala al-fadlu kulluhu lillah. Keutamaan itu semuanya milik Allah. Yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemuliaan semuanya milik Allah. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, innal fadla biyadillah. Kemuliaan, keutamaan itu ada di tangan Allah. Yu'tihi mayyasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Imran ayat 73. Hadza la iskala fi. Ini tidak ada iskal. Nah, tidak ada permasalahan. Ya. Ketika misalnya kita Allah berikan keutamaan, kemuliaan. Nah, kemudian dia berdalil dengan firman Allah tadi. Kemuliaan ini kan dari Allah. Allah yang sudah memberikan kepada saya kemuliaan. Nah, artinya mutlak semuanya dari Allah. Maka benar bahwa engkau telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebab. Apa kata Syekh? Lakin man 'allamaka 'ilman? Siapa yang sudah mengajari engkau ilmu sehingga sekarang engkau menjadi orang yang berilmu? Wa afadaka faidah? Siapa yang telah memberikan kepadamu faidah sehingga engkau sekarang mempunyai faidah? Wa dallaka 'ala amrin jahil tahu? Dan siapa yang telah menunjukkan kepadamu suatu urusan yang kamu dahulunya enggak tahu? Naam, faruddalahul fadlu, maka berikan kemuliaan kepada orang yang telah memberikan kepadamu ilmu dan kepada siapa yang telah memberikan kepadamu faidah. Naam, kemuliaan itu datangnya dari Allah. Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi tentu kita pun tidak lupa dengan siapa yang telah memberikan kepada kita, afan, kepada siapa yang telah menjadi sebab kita menjadi seperti ini. Naam, kenapa? Karena kata Rasulullah, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita tidak memberikan syukur kepada orang yang telah memberikan kepada kita faedah, tidak bersyukur kepada orang yang memberikan kepada kita ilmu, maka hakikatnya kita pun belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala yaqulu ahlul ilmi. Nah. Berkata ahlul ilmi, qala min asbabi barakatil ilmi antaruddal fadla ila ahlihi. Di antara sebab keberkahan suatu ilmu adalah dengan kita memberikan kemuliaan kepada pemiliknya. Nah, kepada masyayikh yang sudah mengajarkan kita ilmu, kepada asatidah yang sudah memberikan kepada kita ilmu, yang menyampaikan kepada kita penjelasan tentang agama ini, maka hendaknya kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Bi antaruddal fadla ila ahlihi, dengan memberikan kemuliaan tersebut kepada pemiliknya. Berkata syair, idza afadaka insanun bifaidatin minal ulum fa'admin syukrahu abadan. Apabila ada salah seorang yang telah memberikan kepadamu faidah ilmu, maka syukurilah, bersyukurlah kepadanya. Waqul, dan katakanlah, fulan jazahullahu sholihah afadaniha, fulan, syekh fulan, ustadz fulan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak yang dia telah memberikan kepadaku faedah ilmu. Wa alqil kibara wal hasada, dan tinggalkan al-kibr, kesombongan dan hasad. Nah, karena kita sekarang sudah menjadi alim ya, kemudian kita lupa dengan guru kita. Kita merasa lebih baik daripada guru kita. Kita menjadi sombong dengan dia sehingga tidak mau bersyukur dan mengingat jasa dia yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu. Wa alqil hasad, dan tinggalkanlah hasad. Tinggalkan hasad dalam artian jangan sampai kita belajar dengan tujuan untuk menyaingi guru kita. Nah, tidak mengapa kita berlomba-lomba agar kita lebih pandai. Dalam artian dipandang di sisi Allah kita lebih berilmu. Tapi jangan sampai kita di hadapan manusia menampakkan saya lebih berilmu daripada guru saya. Nah. Qala wa katsiran ma yad'ufu ba'dun nasi an radil fadli ila ahlihi. Tetapi banyak dan sangat disayangkan sebagian manusia, bahkan sebagian penuntut ilmu, mereka lemah atau mereka tidak mau memberikan kemuliaan kepada pemiliknya. Nah, ini tidak memuliakan gurunya, tidak memuliakan syekhnya. Wa bi khosatan idza kana al-mufidu min aqrani, terlebih lagi, terkhusus lagi kalau yang memberikan faedah tersebut dianggap temannya. Dulu sama-sama belajar, tapi karena dia belajarnya lebih tinggi ya, bisa ke Madinah, bisa ke Mekah, bisa ke Yaman, kemudian dia bisa menjadi pengajar, dianggap seteman, disepelekan. Nah, teman saya, dulu tidur bareng, makan bareng. Nah, ini yang terkadang banyak terjadi. Nah, sehingga ilmunya tidak barokah. Ketika seseorang sudah meremehkan gurunya, pengajarnya, dia pun akan meremehkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Yang diucapkan gurunya adalah ilmu dari kitab, dari sunnah. Maka kalau sudah meremehkan gurunya, dia pun akan meremehkan apa yang diucapkan oleh gurunya tersebut. Maka tidak diragukan lagi, ini menjadi sebab hilangnya barokah daripada ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Pulang ke rumah tidak ada faedah yang nempel. Kenapa? Karena menganggapnya omongan biasa, bukan ilmu, tidak memuliakan ilmu. Nah, wala syakka anna hadza min talbisi iblis, dan tidak diragukan lagi bahwa ini bentuk atau talbis iblis, tipu daya iblis. Maka ruddal fadla ila ahlihi, berikanlah kemuliaan pemilik kepada pemiliknya, atau muliakanlah pemiliknya. Wa absyir, dan berbahagialah, minallahi ta'ala bima yasurruk, berbahagialah dengan apa yang sudah Allah mudahkan untukmu. Nah, barakallahu fikum. Qala al-amrul khamis asyar, Poin yang ke-15 yaitu al-istifadatu min masyaikhil ilmi wa adamit tafriti fi durusihim, mengambil faedah dari para masyaikh atau para pengajar, ya, wa adamit tafrit, dengan tidak meremehkan fi durusihim, pelajaran-pelajaran yang mereka sampaikan. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ketika seseorang sudah meremehkan gurunya, dia pun akan meremehkan ucapan atau ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Atau sebaliknya, ketika seseorang sudah meremehkan pelajarannya, sifat sholat Nabi gampang, atau usul salasa, ini pelajaran kecil, ya. Tadi meremehkan guru, sekarang meremehkan pelajarannya, maka itu pun akan kembali kepada gurunya, menjadikan sebab hilangnya barokah dari dia karena telah meremehkan pelajaran atau meremehkan pengajar yang menyampaikan kepadanya ilmu. Nah, sehingga dia kembali dalam keadaan kosong. Kita ibaratkan, kita belajar pergi ke majelis itu seperti membawa keranjang yang kosong dan pulang ke rumah dengan membawa isi yang bermacam-macam. Maka jangan sampai ketika kita pergi ke kajian, pergi ke pasar dengan ranjang kosong, kembali dengan keadaan kosong. Nah, maka hendaknya ada ilmu yang kita bawa dari kajian tersebut. Nah, qala wa hadza min a'dhamil umur. Ya, ini perkara yang sangat besar. Ya, yaitu dengan mengambil faedah dari seorang masyayikh atau dengan tidak meremehkan siapa yang telah memberikan kepadanya ilmu. Bal huwa min usulit tahsili lil ilmi. Bahkan itu termasuk pokok, ya, memuliakan masyayikh, memuliakan para pengajar dan tidak meremehkan pelajaran mereka, termasuk pokok seseorang akan mendapatkan ilmu. Pokok dasar seseorang mendapatkan ilmu. Karena tadi, ketika dia tidak mengindahkan, tidak memuliakan, dia pun akan merendahkan pelajaran, akan merendahkan ilmu yang dia sampaikan. Nah, padahal yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi karena efek daripada meremehkan tadi, menganggap rendah tadi, akhirnya ilmunya pun dianggap rendah. Padahal yang diucapkan adalah minal kitabi was sunnah. Nah, qala wal istifadatu min masyaikhil ilmi laisat maksuratan ala ilmihim fahasab. Dan mengambil faedah dari masyaikh ilmu itu tidak terbatas hanya kepada ilmunya. Ya, tidak terbatas kepada ilmunya saja. Bal yata'adda dzalik ilal nadhar fi syarifi akhlaqihim wa jamili adabihim ma'al akharin. Tetapi kita juga melihat kepada yang lain daripada kemuliaan akhlaknya dan kebaikan adabnya terhadap yang lain. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari masyayikh, ya. Tapi jangan lupakan juga adab dia di dalam bermuamalah. Nah, terkadang seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh, ya. Tapi dalam sisi adab akhlaknya enggak bagus. Nah, maka hendaknya kita pun melihat kepada kemuliaan akhlak dari sang guru. Nah, bagaimana dia menyikapi permasalahan, bagaimana muamalah dia kepada saudaranya. Ketika ada yang kesusahan, dia membantu. Ketika ada yang bersedih, dia hibur. Ketika menyampaikan, menegur, sarannya bagaimana, dia ambil. Nah, karena terkadang hanya mengambil ilmu yang dia sampaikan benar, tetapi karena tidak mengambil adab atau akhlak yang ada pada guru, gurunya pelan-pelan menahan diri, belum waktunya. Tetapi muridnya lebih duluan mendahului gurunya. Ya, nah ini menyelisih, langsung dihabisin, langsung disikapi. Jangan, gurumu hati-hati, pelan-pelan. Sementara muridnya sudah duluan, akhirnya orang lari daripada menuntut ilmu. Padahal belum waktunya untuk disampaikan. Seperti hadis yang pernah kita sampaikan ketika Rasul menegur seorang badui yang kencing di masjid. Beliau pelan-pelan, jangan, tahan dulu. Iya. Di antara muridnya, ini para sahabat, menegur dengan keras. Namun kemudian Rasul tahan, jangan dimarahin. Karena Rasul tahu adab yang baik dalam hikmah, dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka hendaknya kita pun mengambil, bukan hanya mengambil ilmu, tetapi juga mengambil akhlak dan sifat baiknya. Dan tidak diragukan lagi, namanya manusia pasti punya kesalahan. punya kekurangan, sehingga ambil yang baiknya. Kalau misalnya ada pada kekurangan pada gurunya, maka jangan diambil. Kalau kita bisa menasihati, nasihati dengan cara yang baik. Nah, atau kalau kita tidak bisa menasihati, minta kepada orang yang mungkin bisa menasihati dia. Barakallahu fikum. Jangan semuanya diambil mentah-mentah. Nah, karena manusia makanul khata, tempatnya salah. Nah, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Sehingga dilihat, kalau bagus diambil akhlaknya, kalau buruk jangan. Nah, karena terkadang ada guru atau syekh yang mungkin kalau tertawa ngakak, terbahak-bahak. Ini akhlak yang kurang bagus, ya kan? Jangan kemudian kita ambil mentah, kita pun ketika tertawa mangap lebar-lebar. Jangan. Ini adab yang kurang bagus, jangan diambil. Nah, ambil yang bagusnya. Dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Tapi ketika adabnya yang buruk, jangan diambil. Jangan kemudian mentang-mentang lihat gurunya tertawa ngakak, ya. Dia pun praktekkan. Akhi, kalau tertawa jangan lebar-lebar. Usia guru saya juga mangap-mangap kalau tertawa. Eh, jangan seperti itu. Yang baik ya diambil, yang buruk ya jangan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-amrul akhir, yang terakhir dari apa yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, kasratu tilawatil Qur'anil Karim. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kita ini para penuntut ilmu yang senantiasa berkata berdalil dengan Qur'an dan Sunnah, maka jangan sampai kita lupa dengan Qur'an. Kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, memperbagus Al-Qur'an, kita mempelajari makharijul huruf. Tujuannya apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita belajar makharijul huruf, belajar tahsin, tapi tidak pernah baca Qur'an. Ditanya, baca Qur'an enggak hari ini atau kemarin? Enggak sempat baca Qur'an. Subhanallah. 5 menit, 10 menit, 15 menit enggak sempat baca Qur'an. Sementara Allah sudah beri kita nikmat 24 jam. 24 jam berapa menit coba? 1 jam berapa menit? 60 menit dikali 24 berapa coba? 1440 menit. 1440 menit. Tidak bisa menyempatkan walau hanya 15 menit untuk baca Quran. Astagfirullah. Coba koreksi diri kita masing-masing. Koreksi diri kita. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran mempunyai keutamaan yang sangat besar. Kita alhamdulillah punya kesemangat untuk beramal soleh. Ada orang gak punya, kita kasih sodakoh. Ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Tetapi pahala yang luar biasa besar di depan kita, kita anggap perkara yang remeh. Pada kata Rasulullah apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalia, yang mana satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dalam alif lam mim berapa? 30 kebaikan. Kita baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sudah berapa huruf? Dikalikan 10. Kalau mau hitung-hitungan berapa banyak? Wajar pahalanya besar, ini firman Allah. Tapi terkadang kita melupakan Al-Quran. Kita melupakan Al-Quran. Coba kita koreksi diri kita. Tadi pagi baca Quran enggak? Biasa siang hari baca Quran enggak waktu istirahat? Malam hari baca Quran tidak? Itu yang harus kita koreksi masing-masing pada diri kita. Hendaknya penuntut ilmu sangat bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Nah, walaupun 10 menit, 15 menit tidak mengapa. Ya, daripada tidak sama sekali. Entah membaca Qur'annya langsung dari Qur'an, dari mushaf, atau dengan bacaan Qur'an yang dia hafal. Nah, sekalian, karena pembahasan tentang Al-Qur'an, akan saya bacakan beberapa keutamaan tentang membaca Al-Qur'an. Yang pertama, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an," baca Al-Qur'an. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena membaca Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu akan datang kepada para ashabi, temannya yang membacanya, yang mengamalkannya. Naam, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis rawahu Muslim. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Kita belajar tahsin, kita belajar tajwid, kita belajar makhorijul huruf. Ini orang yang mempelajari Al-Quran. Wa'allamahu, dan yang mengajarkannya. Kita semua baik. Dan yang paling baik diantara kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis rawahu Bukhari. Juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir," orang yang membaca Al-Qur'an dan dia pandai dengan membacanya, ma'asafaratil qiramil bararah, bersama para malaikat yang baik. "Walladhi yaqra'ul Qur'an," dan orang yang membaca Al-Qur'an, "wa yatata'ta," terbata-bata. Mungkin karena dia belum lancar, akhirnya terbata-bata. Wahuwa alaihi syakun, dia pun kesusahan membaca Al-Quran, tapi punya kesungguhan terus membaca Al-Quran. Lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari sisi kesungguhan dia, dan pahala membaca Al-Quran setiap hurufnya. Hadis muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman, Allah meninggikan derajat orang-orang atau suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkan derajat orang dengan Al-Quran. Mungkin Allah angkat derajat kita karena kita sebab suka membaca Al-Quran. Atau sebaliknya, Allah hinakan kita, Allah rendahkan kita, mungkin karena kita tidak suka membaca Al-Quran. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Hadis rawahu Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para pembaca Al-Quran dan orang yang mengamalkan Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, baca Quran, baca dan teruslah tinggi. Ini di akhirat kita dibaca, kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Artinya orang yang membaca Al-Quran derajatnya akan ditinggikan seukuran dengan bacaan Al-Quran yang dia baca. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, maka barakallahu fikum, jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Nah, karena di dalam Al-Quran selain berpahala, ya, pahalanya besar, juga di dalamnya terdapat sekian banyak faedah ilmu. Qala wa hadzal amru yuhmiluhu katsirun min thalabatil ilm. Membaca Al-Qur'an ini perkara yang banyak diremehkan oleh para penuntut ilmu. Wa haqiqatan anna kathrata tilawah. Padahal hakikatnya banyak membaca Al-Qur'an, selain keutamaan yang sudah kita baca dari hadis tadi, juga tazidul insanu mahabbatan lillah, menjadi sebab bertambahnya kecintaan seorang hamba kepada Allah. Wa khasyati minhu, dan bertambah takut seorang hamba kepada Allah. Fa innaha mimma yazidu fi thalabil ilmi, juga membaca Al-Qur'an akan menjadi sebab semakin bersemangatnya kita di dalam menuntut ilmu. Semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin bertambah kesemangatan kita dalam menuntut ilmu. Wa adzkur lakum wasiyatan binasiha, aku akan bacakan kepada antum wasiat, yaitu wasiatnya Imam Ibrahim Al-Maqdisi kepada muridnya Abbas bin Abdid Daim alaihi masalam alaihi marahmatullah. Faqala Ibrahim li Abbas, berkata Ibrahim kepada Abbas, aktsir min qiraatil Qur'an wala tatrukhu, perbanyaklah engkau membaca Al-Qur'an dan jangan engkau tinggalkan, jangan engkau remehkan dari membaca Al-Qur'an. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra, karena sesungguhnya akan dimudahkan apa yang kau cari seukuran yang kau baca. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kita. Ini. Kemudian Abbas muridnya tadi, faro'aitu dzalik, dan aku melihat, wajarabtuhu katsiran, aku senantiasa menguji itu. Semakin banyak Al-Quran, banyak solusi, banyak kemudahan yang dia dapat. Fakuntu idza qara'tu katsiran, kalau saya pas baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, tayassara liya min sama'il hadits, saya diberikan kemudahan banyak mendengar hadis. Nah, wa kitabatuhu katsir, dan dimudahkan untuk banyak menulis hadis. Nah, kenapa? Karena barokah daripada Al-Qur'an yang dia baca. Wa idza lam aqra lam yatayassar. Tapi kalau saya enggak baca Qur'an, saya enggak mendapatkan kemudahan. Inilah barakallahu fikum barokah daripada Al-Qur'an. Akan memudahkan kita, ya, akan menjadi sebab Allah berikan kepada kita kemudahan baik pada urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, sekedar cerita, ya, dulu anak punya sampingan usaha. Nah, dan subhanallah, sebelum saya mendapatkan faedah ini, kalau pas saya baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, selalu banyak telepon masuk, pesan sekian, subhanallah, ajib. Memang terbukti, ya, ini urusan dunia, apalagi urusan akhir. Alhamdulillah diberikan kemudahan, kita bisa terus semangat belajar, terus semangat menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan itu diantara berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, antum semangat beribadah, semangat hadir kajian, mungkin diantara sebabnya antum tidak melupakan Al-Quran, antum membaca Al-Quran. Maka aktsir min qiraatil Quran, perbanyak daripada membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Allah akan mudahkan untukmu apa yang kau cari, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, terkadang kita lagi gundah. Namanya manusia, imannya kadang naik, kadang turun. Kata Rasulullah, inna likulli siratin fatrah. Setiap kesemangatan pasti ada masa futur. Setiap ada kesemangatan pasti ada masa futur. Suatu ketika Allah musta'an, Allah berikan ujian kepada saya, futur. Nah, karena banyaknya ujian dan lain hal dulu ketika saya masih ini belajar di Yaman, saya baca Al-Quran, saya koreksi kenapa kok saya futur, apa yang saya sudah lakukan ini, dosa apa atau nasihat apa yang saya butuhkan. Saya duduk di masjid, saya baca Al-Quran, gak sengaja, ngasal aja saya buka. Subhanallah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahu, tetaplah engkau bersabar bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari. Baca Al-Qurannya, baca terjemah kalau kita belum paham artinya. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, baca Quran, baca terjemahnya. Terkadang sering kita dapati di Al-Quran itu banyak sekali Allah berikan ini yang mungkin yang harus saya lakukan. Subhanallah. Nah, maka barakallahu fikum, ketika baca Al-Quran sambil dibaca artinya, baca terjemahannya, di situ Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kepada kita ketenangan, Allah berikan kepada kita solusi dari segala kesusahan yang kita hadapi. Nah, wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, telah berlalu kepada kita perkara-perkara yang harus dimiliki atau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dari poin ke-1 hingga poin ke-16, yang itu semua luar biasa bermanfaat dan sangat besar faedahnya di dalam mempermudah kita di dalam thalabul ilmi, dan juga motivasi untuk terus semangat di dalam thalabul ilmi. Nah, kemudian di sini Syekh memberikan tips atau cara di dalam thalabul ilmi. Karena terkadang ada orang yang padahal dia sama-sama belajar, waktunya sama, tempatnya sama, pengajarnya sama, tetapi apa yang mereka dapatkan dari akh satu dan akh yang lain berbeda. Nah, karena mungkin yang satu mempunyai pengaturan yang baik, dari cara mengatur waktunya, memahaminya, dan lain sebagainya, memurojaahnya, sehingga dia mendapat faedah yang lebih banyak, padahal sama-sama belajar di tempat dan waktu dan pengajar yang sama. Nah, kemudian di sini di antara yang beliau tulis, di antara yang memudahkan atau menjadi sebab keberhasilan seseorang, ya, seorang penuntut ilmu, yang pertama ikhtiarul waqti al munasibi, memilih waktu yang tepat. Nah, terkadang pikiran kita tersibukkan dengan banyaknya urusan, entah kesibukan secara hisi, secara zahir, atau kesibukan secara maknawi, hatinya, badannya tidak tersibukkan tapi hatinya tersibukkan. Nah, dan terkadang seseorang benar-benar tidak bisa membaca atau memahami apa yang dia baca. Jangankan untuk menghafal, untuk memahami apa yang dia baca, dia tidak bisa. Ya, ini terkadang menimpa setiap orang ketika dirinya sedang tersibukkan dengan urusan-urusan. Nah, barakallahu fikum, sehingga hendaknya dia memilih waktu yang tepat untuk membaca, untuk menghafal, untuk mentadaburi, untuk memutolaah, meneliti, dan lain sebagainya. Nah, maka barakallahu fikum, di antara sebab dimudahkannya kita di dalam menghafal, tentunya setelah taufik dari Allah, adalah memilih waktu yang tepat. Nah, memilih waktu yang tepat. Keadaan kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang waktu yang tepat untuk membaca, untuk menghafal, waktu konsentrasinya, waktu tenangnya, waktu fokusnya setelah sholat subuh. Ada yang sebelum tidur, ada yang ketika waktu istirahat, macam-macam. Maka sesuaikan dengan keadaan kita sendiri atau keadaan kita masing-masing. Kalau kita konsentrasi, fokusnya itu bagusnya, tenangnya setelah setiap sholat, ambil waktu setelah sholat itu untuk membaca satu ayat, dua ayat, menghafal hadis, menghafal ilmu. Nah, kalau konsentrasinya setelah sholat subuh, maka manfaatkan waktu tersebut untuk membaca, untuk menghafal. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, memilih waktu yang tepat, ya, untuk menghafal ataupun membaca dan memahami pelajaran. Nah, maka jangankan ketika belajar, ketika sholat saja, kalau kita perhatikan konsentrasi atau kekhusyuan seseorang berbeda-beda. Sholat dalam keadaan lapar, bisa dibayangkan konsentrasi atau tidak, sedikit konsentrasinya. Kenapa? Karena lebih condong kepada perutnya yang sedang kelaparan. Nah, maka kata Rasulullah, la sholata bihadrati ta'am, tidak sempurna salah seseorang, ya, tidak sempurna salah seseorang kalau sudah dihidangkan makanan. Ya, tidak ada sholat apabila telah dihidangkan makanan. Yani apabila dia sedang membutuhkan makanan, kemudian makanan sudah dihidangkan, dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, dia pun sangat lapar, namun dipaksakan untuk tetap sholat, tentu pikiran kita, fokus kita adanya ke makanan. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau misalnya waktu sholat, istri kita sudah menyiapkan makanan, menghidangkan makanan, dan kita pun sangat butuh dengan makanan tersebut karena kita pulang kerja kelaparan, tidak mengapa untuk makan secukupnya. Ketika sudah terganjal, sudah hilang lapar kita, baru ke masjid. Maka para ulama mengatakan lapar termasuk apa? Dihidangkan makanan kepada orang yang membutuhkan di antara sebab dibolehkannya seseorang tidak menghadiri jamaah. Nah, barakallahu fikum. Tetapi tidak mutlak. Terkadang ada yang walaupun sudah dihidangkan makanan, dia belum lapar, dia tidak butuh, tidak terlalu butuh, sehingga sekalipun dia tinggalkan makanan itu, tetap fokus, tetap konsentrasi, tidak mengurangi kekhusyuan dia di dalam sholat. Maka afdolnya dia tetap pergi ke masjid, sebagaimana ketika Rasulullah hendak memotong bagian paha kambing, ya, dikumandangkan azan, beliau tinggalkan pergi ke masjid. Tapi di hadis yang lain beliau katakanlah salat bi hadrotit ta'am, tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna salat seseorang dengan sudah dihidangkannya makanan. Maksudnya bagi siapa yang membutuhkan, lapar dengan makanan tersebut. Nah, kalau enggak butuh ya kayak tadi Rasul ditinggalkan kemudian beliau pergi ke masjid. Nah, wa hadza syai' mujarrabun. Perkara ini memilih waktu yang tepat ini sangat terbukti. Nah, maka engkau dapati sebagian orang dia banyak hafal, ya, padahal dengan sedikit waktu. Sedikit waktu tapi hafalnya banyak. Ada yang waktunya banyak tapi bahkan enggak dapat hafalan. Iya. Ternyata yang dapat banyak hafalan walaupun sedikit tapi memang dia memilih waktu terbaik yang dipakai untuk menghafal, waktu fokusnya, waktu konsentrasinya. Nah, dia pergunakan untuk menghafal, untuk membaca faedah banyak yang konsentrasi sehingga masuk ke pikiran dia. Nah, padahal waktu yang dia gunakan sedikit. Nah, tapi karena waktu yang memang benar-benar fokus, konsentrasi, dapat faedah yang banyak. Nah, waktunya luas. Dari misalnya daripada isya sampai malam luas dia baca, tapi sambil dimainin anaknya, sambil main HP, sambil ini nggak fokus. Selesai waktu tidur, tadi saya baca dapat apa ya? Kenapa? Karena tidak memilih waktu yang tepat. Maka cari waktu yang tepat di saat mungkin anak istri sedang tidur, di saat badan sedang fresh bangun tidur. Nah, digunakan untuk menghafal atau membaca pelajaran, membaca faedah sehingga manfaatnya pun besar. Nah, yang kedua, ikhtiarul makani al munasib, memilih tempat yang cocok. Nah, tidak semua tempat cocok digunakan untuk menghafal. Cari tempat yang hening, cari tempat yang sunyi. Nah, barakallahu fikum. Maka terkadang yang menjadikan seseorang tidak fokus karena ada gangguan-gangguan dari luar, ya, entah bising dengan suara-suara gaduh. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya yang membawa anak, entah aba atau ummahat, jangan sampai dengan membawa anak tersebut mengganggu konsentrasi ikhwah lain. Nah, ini bisa berdosa barakallahu fikum, ya, karena membiarkan anaknya bermain membuat gaduh tanpa kemudian dia memberikan sikap atau pelajaran kepada anak tersebut. Seorang tua tanggung jawab kepada anaknya. Ketika mungkin anaknya mengganggu, dia harus tegas. Harus tegas, pegang, ya. Kalau nangis dibawa keluar. Jangan sampai mengganggu umuknya, mengganggu abinya, mengganggu ikhwah yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kalau perlu dipukul, dipukul, ya. Kadang anak itu memang butuh dipukul. Nah, tapi dengan pukulan yang mendidik, jangan sampai di wajah atau pukulan keras. Kalau anak terlalu dilembekin akan melawan. Terlalu kerasin juga akan melawan kalau sudah besar. Maka ada kalanya anak dilembutin, ada kalanya anak ditegasin. Kalau terus-terusan ditegasin, dikerasin, ketika dia sudah dewasa akan membantah, akan melawan ke orang tuanya. Tapi kalau dari kecil dilembekin, diturutin, dibiarkan, dari kecil dia sudah melawan. Dari kecil dia sudah melawan. Tapi ada kalanya sebagai orang tua mengajak bicara dengan kelembutan, tapi terkadang tegas, ya, barakallahu fikum. Ini kalau ada gangguan dari luar seperti anak-anak yang bermain. Nah, barakallahu fikum. Qala yakhtalifutullabul ilmi fi dzalik. Ya, berbeda-beda keadaan penuntut ilmu. Ba'dhum yaqul ana atahayya fil masjid lil hifz aktsara min al bait. Terkadang kata saya, kalau saya, kata beliau, ya, pada sebagian orang lebih senang kalau dia membaca di masjid untuk menghafal. Ya, lebih banyak faedah daripada di rumah. Kalau di rumah ada anak, ada istri, ada HP dan lain sebagainya. Dan yang sekarang kita dapati HP ini yang paling sering ya, menghalangi kita dari membaca Al-Quran daripada membaca yang lebih sering menghalangi kita daripada membaca Al-Quran dan membaca pelajaran ataupun hadis yang lain. Kalau seseorang sudah mempersiapkan untuk membaca entah Al-Quran ataupun pelajaran, singkirkan itu HP. Gak akan fokus, gak akan konsentrasi. Nah, ketika baca Al-Quran, tinggalkan HP. Kalau HP ada di samping, HP bunyi, kita lihat lagi, taruh lagi, fokus kita hilang. Sementara ketika menghafal, mata kita pun ikut menghafal. Tapi kalau mata kita teralihkan ke sana, teralihkan ke sini, hilang fokusnya. Nah, barakallahu fikum. Belum kalau sudah pegang keasikan terus, terus sampai ke bawah, dilihat lagi yang lain. Jadi, akhirnya yang tadi sudah sedang mempersiapkan untuk membaca Al-Quran, jadi hilang waktunya. Dan sebagian lain lebih siap ketika dia membacanya di rumah. Lebih banyak mendapatkan faedah ketika dia membaca atau menghafalnya di rumah daripada di masjid. Maka sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kalau kita lebih cocoknya di rumah, ya di rumah. Kalau kita lebih banyak dapat faedah di masjid, ya di masjid. Kita ke masjid bawa beberapa buku, ya, beberapa pelajaran atau mushaf, fokus untuk membaca atau menghafal pelajaran. Nah, selain duduk di masjid teranggap sedang sholat, ya, duduknya seseorang di masjid menunggu saat dari satu sholat ke sholat yang lain teranggap seperti dia sedang sholat. Nah, barakallahu fikum. Ditambah dia di masjid membaca mushaf, membaca Al-Quran, ya, membaca pelajaran, barakallahu fikum, sehingga manfaatnya pun dari sisi faedah pahala lebih besar. Nah, qala antakhtar waqtan wa makanan yula iman. Dia memilih waktu dan tempat yang cocok untuk menghafal ataupun membaca Al-Qur'an, entah di masjid atau di rumahnya atau di perpustakaan atau kadang di kebun. Syekh Mukbil dulu ngajarnya di kebun, ya, di bawah pohon. Nah, lebih tenang dengan ada hembusan angin, ya. Tapi terkadang buat tidur juga, ya. Nah, angin enak, enak tidur. Artinya disesuaikan lah. Kalau sosoknya di masjid, ya di masjid. Di rumah, ya di rumah. Nah, duduk membaca Quran, baru 5 menit, sudah ngantuk. Sudah tidur. Baru duduk di majlis sebentar, sudah tidur. Baru pegang, sudah tidur. Coba koreksi. Apa sih yang mungkin kita kerjakan? Mungkin ada makanan yang kurang bagus yang kita makan. Cara kita mendapatkan makanan yang kurang bagus. Atau ada maksiat yang kita kerjakan dan kita belum bertobat. Atau kita ada hal-hal lain. Intinya yang menghalangi kita dari berbuat ketaatan itu dosa. Pegang ini. Yang menghalangi kita dari berbuat ketaatan itu dosa. Dosa yang membuat kita terhalangi. Sebab innallaha la yahdi lil 'asi. Ya. Innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, maka hendaknya kita mengoreksi, kenapa kok saya kalau mau beramal soleh bawanya malas, ya, sudah mau sedekah enggak jadi, sudah mau baca Quran enggak jadi karena ngantuk, karena ada urusan lain. Coba diperiksa, ya, koreksi diri ada apa. Nah, insyaallah kalau kita sudah menghilangkan sebab-sebab itu, Allah akan kembalikan kesungguhan kita di dalam beramal soleh. Nah, wasyahid, kesimpulannya, anna hadzal amra ya'udu ila kulli talibi ilmin, dikembalikan kepada masing-masing penuntut ilmu, ya, disesuaikan dengan keadaannya. Bihasab ma yajidul anfa' fi nafsihi, mana yang lebih besar manfaatnya untuk dirinya. Nah, kemudian yang ketiga di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu itu ikhtiarul qadri al-munasib, ya, memilih ukuran yang cocok, kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Ini pun berbeda-beda setiap orang. Ada yang kemampuannya bisa menghafal satu lembar, ada yang kemampuannya hanya mampu menghafal satu halaman, ada yang hanya setengah halaman, ada yang hanya beberapa baris saja. Maka jangan dipaksakan kalau kita mampunya hanya mampu setengah halaman. Jangan dipaksakan untuk dapat satu halaman. Disesuaikan. Saya konsentrasinya itu hanya 10 menit misalnya. Atau 15 menit. Cari, ya, 15 menit. Karena kalau lebih dari 15 menit biasanya enggak konsentrasi lagi, misal. Nah, maka cari atau ukur kemampuan kita di mana. Ya, kita mampunya hanya menghafal 5 baris, sudah 5 baris. Asalkan mutkin, jangan sampai dia usahakan menghafal satu halaman tapi kemudian bubar semuanya. Iya. Karena otak kita seperti ceret, seperti teko. Kalau sudah penuh ditumpah ya enggak akan masuk lagi, enggak akan nampung, bahkan keluar. Iya, keluar. Man akhadha ilma jumlah dzahaba jumlah. Siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Maka hendaknya kita mengambil ilmu, ya, belajar menghafal matan, isi atau hadis atau Quran disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, qala ba'du thullabil ilmi, sebagian penuntut ilmu, yabtadi fi hifdzi matan mutawwal fayad'uf anhu. Ada penuntut ilmu, ya, yang memulai menghafal dengan matan yang isinya sudah panjang. Ya, syair, bait-bait syair atau bait atau pelajaran yang besar-besar. Nah, dalam keadaan dia belum terbiasa, akhirnya menjadi lemah. Dengan lemah akhirnya futur, aduh berat, padahal bukan berat, tapi karena dia caranya salah. Belum terbiasa dari yang terendah, teringan, dia langsung ambil yang terbesar. Akhirnya apa? Lemah. Akhirnya futur. Nah, barakallahu fiik. Fayusabu binau'in minal futuri wal khumul, akhirnya karena kesusahan, karena keberatan menyebabkan malas, ya, dan futur, enggak semangat lagi. Dianggapnya susah, belajar itu susah. Sebenarnya bukan susah, mungkin cara kita yang salah. Karena langsung mengambil pelajaran yang besar. Belum belajar durusul lughah, sudah belajar mutamimah, sudah belajar al-ajrumiyah. Sementara hadza hadhi saja belum paham misalnya. Ya kita kesusahan, oh ternyata belajar itu susah. Sebenarnya bukan susah, tapi karena kita yang langsung loncat. Langsung loncat kepada apa pembahasan yang susah. Akhirnya menganggap belajar itu susah, padahal bukan susah. Nah, karena memang ada tahapan-tahapannya. Sama hanya ketika kita belajar membaca. Kalau kita baru belajar disuruh baca, suruh mengambil kesimpulannya, enggak akan bisa. Tapi pertama kita belajar di SD dulu, diajar huruf per huruf, kata per kata, disambung, baru disuruh menyimpulkan dan seterusnya. Tidak langsung mengambil pelajaran yang besar, sehingga akan menyusahkan dirinya sendiri dan mengakibatkan futur. Nah, waqad yasilu bihi dzalik ila al-ya'si wa tarkul ilmi, bahkan sampai meninggalkan ilmu karena mengiranya menganggapnya susah, akhirnya dia sekali meninggalkan ilmu. Susah, berat, belajar itu berat. Akhirnya enggak belajar. Futurnya kelebihan, kelewatan. Nah, memang seperti yang tadi saya katakan, Rasul bersabda, inna likulli amalin syirrah, setiap amalan, setiap kegiatan pasti ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah, setiap kesemangatan pasti ada masa malas. Iya. Tapi ada solusinya, kata Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang di masa futurnya tadi masih kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Faman ka ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi kalau di masa futurnya kemudian dia palingkan kepada selain yang sunnah, dia akan binasa. Nah, kaitannya dengan pelajaran ini, mungkin kita baca mushaf, bawa buku, bawa majalah. Ada mushaf, ada kitab, ada majalah. Sudah lelah baca mushaf, coba baca majalah. Ya, sudah bosan baca majalah, baca kitab. Bosan semuanya karena sudah lelah, sudah tidur. Ya, tidur, fresh, mulai lagi. Nah, barakallahu fikum. Jangan dipaksakan, kalau otak sudah enggak bisa konsentrasi, sudah tidur. Nah, barakallahu fikum, istirahat. Nah, atau mungkin sekarang sudah waktunya istirahat. Baik, khair insyaallah. Naktafi bihadza, wallahu taala a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.